Alhamdulillah. Salat wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hamma ba'd. Baik, kemarin kita sudah masuk tentang tahdzir, targhib fis sunnah wa tahdzir minal bid'ah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu, dinukilkan oleh beliau, faqala Nabi SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam syarah hadis ini, kullu bid'atin dhalalah, ini min jawami'il kalim. Min jawami'il kalim la yakhruju anhu syai'un. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada yang keluar dari sini. Berarti semua perkara bid'ah ini tentu di dalam masalah agama. Sebagaimana yang lalu sudah disebutkan tentang definisinya, yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi, oleh Asy-Syatibi rahimahullah, tariqatun fid din mukhtara'ah yuqsadu sulukuhu suluku alaiha mubalagha fi ta'abbud lillahi azza wa jalla, atau kama qala, yani cara metode dalam agama yang dibuat-buat menyerupai syariah, tudahi syar'iyah, dan dimaksud untuk menempuhnya, melakukan, melewatinya, mengerjakannya adalah mubalaghah fi ta'abbud, nampakkan kesungguhan yang berlebih, ini berlebihan dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ternyata ada sebagian orang, bahkan juga banyak yang ditokohkan kalangan ulama, menyebutkan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Mereka mengatakan bid'ah itu tidak semuanya sesat dalam urusan agama. Berdalil mereka dengan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ni'matil bid'atu hadih, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Padahal yang dimaksud oleh Umar bin Khattab Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, bid'ah yang diucapkan oleh beliau itu adalah bid'ah lughawiyah, bid'ah secara bahasa. Ini perkara yang baru, karena sudah lama sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup, kemudian beberapa hari kemudian ditinggalkan oleh beliau. Ini ketika dalam sebuah Ramadan, ya, beliau salat sendirian malam, kemudian beberapa waktu kemudian sahabat melihat, kemudian ikut di belakang Rasulullah SAW. Ini asbabul wurud. Kenapa keluar ucapan ni'matil bid'atu hadihi ini? Nah, ketika Rasulullah SAW salat berapa kali, berapa malam, qiyamul lail di masjid, diikuti oleh sahabat, setelah itu 2 atau 3 malam beliau tidak lagi keluar. Karena apa? Khawatir kalau nanti tarawih itu, qiyamul lail Ramadan itu jadi wajib. Akhirnya beliau tinggalkan. Para sahabat tetap melakukan sholat sendiri-sendiri. Sampai zaman Abu Bakar Siddiq masih sholat sendiri-sendiri di Masjid Nabawi. Setelah itu, di masa-masa pemerintahan Umar, mungkin di akhir, beliau mengumpulkan, itu ada berapa tahun itu sudah tidak dilakukan, berapa Ramadan itu tidak dilakukan sholat tarawih berjamaah. Kemudian beliau tunjuk Ubay bin Ka'ab itu untuk mengimami sahabat, untuk ini ditunjuk oleh beliau untuk mengimami kaum muslimin salat tarawih. Berkumpullah mereka. Setelah yang dia ucapkan, nikmatil bid'atu hadihi. Karena di zaman Rasulullah sudah pernah ini, apa namanya, bukan tidak pernah ada, pernah. Nah, ucapan beliau itu ini para ulama memberikan istimewa, itu bid'ah lughawiyah. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mungkinnya husnudzan para ulama juga sebagaimana prinsip ahlu sunnah terhadap para sahabat, apalagi ulama rasyidin, orang yang paling mulia kalangan para sahabat, termasuk orang-orang yang mulia, paling dekat dengan Rasulullah SAW, paling tinggi, paling kuat ilmu dan ma'rifat mereka kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak mungkin mereka berani lancang menentang perkataan Rasulullah SAW. Tidak mungkin mereka berani mengkritik, mengoreksi ucapan Rasulullah SAW. Nah, apalagi sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, begitu takutnya pada Allah, begitu tunduknya kepada Rasulullah SAW. Tidak mungkin berani lancang menantang. Rasulullah mengatakan iya, dia mengatakan tidak. Nah, ini prinsip Ahlussunnah, tidak mungkin para sahabat seperti itu. Nah, jadi mereka menganggap, mengembalikan bahwa kalimat bid'ah yang disebutkan oleh Amirul Mukminin itu adalah bid'ah lughawiyah. Apalagi dasarnya ada, pernah dilakukan oleh Rasulullah, cuma ditinggalkan oleh beliau, khawatir. Khawatir apa? Salat tarawih berjamaah itu jadi wajib. Nah, tapi setelah Rasulullah wafat, kan gak ada lagi tasyri', gak ada lagi penetapan syariat, gak mungkin lagi, gak ada lagi turun wahyu. Nah, dihidupkan kembali oleh Umar Amirul Mu'minin, ya, dikumpulkanlah kaum muslimin untuk sholat berjamaah. Ya, baik. Nah, maka itu yang dijadikan dasar oleh mereka. Pembagian itu sendiri dijelaskan oleh para ulama. Bahkan mereka yang paling mungkin pertama ataupun mungkin banyak melakukan apa, membagi bid'ah itu, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah, bahkan mengikuti hukum-hukum yang lima, wajib, muharram, sunnah, makruh, mubah. Jadi bid'ah itu ada bid'ah yang mubah, bid'ah itu ada yang bid'ah yang makruh, bid'ah itu ada yang bid'ah yang sunnah, masnunah, ada bid'ah yang wajib. Itu sendiri, kata bagian ulama, pembagian itu sendiri adalah pembagian yang mengadang-adakan. Ini perkara baru. Nah, tidak pernah di paratnya ini ada di pembagian seperti ini di dalam kalam salaf. Nah, tidak ditunjukkan, tidak ada dalil syar'inya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari ijma' para sahabat juga. Nah, bahkan pembagian itu sendiri dikatakan oleh Asy-Syatibi itu mutadafi', saling berbenturan. Pembagian itu sendiri saling berbenturan. Kata beliau, li'anna min haqiqatil bid'ah alla yadulla 'alaiha dalilun syar'i. Karena hakikatnya bid'ah itu adalah perkara yang tidak ditunjukkan oleh, tidak ada dasarnya, dalilnya secara syar'i. La yadullu 'alaiha dalilun syar'i. La min nususis syara' wa la min qawaidihi. Nah, tidak dari nas-nas syariat Al-Qur'an dan Sunnah ataupun dari kaidah-kaidah syar'iyah. Sebab, kata beliau, kalau ada dalil dari syariat tentang wajibnya, tentang sunnahnya, tentang mubahnya, nah, berarti itu bukan bid'ah. Nah, bukan bid'ah. Kenapa? Masing-masing amalan tersebut, kalau memang itu masuk dalam perkara wajib, mandub dan sunnah, perkara-perkara baru ini, itu berarti termasuk dakhilan fi umumil a'mal al-ma'mur biha. Itu masuk dalam keumuman perintah. Ini keumuman amalan yang diperintahkan. Masuk dalam bingkai ini perintah syar'i. Imma dia wajib, imma dia mandub, imma dia mubah. Nah, aw al mukhayyar atau termasuk perkara yang mukhayyar. Di yakni boleh milih. Boleh milih. Maka kata Asy-Syatibi mengumpulkan perkara-perkara tersebut yang dibagi lima ini tadi sebagai ini dikatakan bid'ah, padahal ini ada dasarnya dari syar'i, ada wajibnya, berarti kan ada dasarnya, ya. Dan kemudian dikata apa? Wa baina kaunil adillati tadullu ala wujubiha au nadabiha ibahatiha. Dikatakan ini tadi bid'ah, ya. Tapi kemudian dikatakan juga ini ada wajib, ini sunnah, ini itu kan berarti kan bertentangan kata beliau. Itu kan mengumpulkan sesuatu yang berlawanan. Sementara yang namanya bid'ah itu tidak ada dasar syariatnya, dalilnya. Nah sebenarnya kemudian dibawakan kepada, oh ini wajib. Wajib kan berarti ada perintah. Mandub kan berarti ada perintah. Iya. Nah sementara ini katanya bid'ah. Bid'ah itu kan tidak ada dasar syar'inya, tidak ada dalilnya. Mana dalilnya? Tidak ada. Nah terus dikatakan wajib dari mana? Nah apa yang mereka katakan jadikan mereka jadikan contoh? Seperti mengumpulkan Al-Quran. Mengumpulkan Al-Quran. Jadi satu mushaf. Apa tidak ada di masa sahabat, di masa Rasulullah mengumpulkan Al-Quran? Menyalin Al-Quran. Ada. Para setiap turun ayat Rasulullah panggil sahabat penulis wahyu. Panggil Utsman bin Affan. Panggil Ali bin Abi Thalib. Panggil Ubay. Panggil beberapa sahabat. Zaid bin Thabit. Tulis. Nah, para sahabat yang mendengar dan kemudian mereka mendapatkan ayat-ayat itu, mereka tulis sendiri. Di pelepah-pelepah kurma, di tulang-tulang belikan unta, di kekai kulit-kulit kayu, di kulit-kulit binatang yang sudah disamak, binatang yang halal ya. Kemudian di kain, di kertas-kertas mereka dapatkan, kumpulkan sendiri masing-masing. Ada yang menghafalnya. Ya, bahkan disebutkan sebagian sahabat yang menerima dari Rasulullah punya mushaf sendiri. Ali bin Abi Thalib punya, bahkan ada yang menyebutkan beliau mempunyai berurut mushafnya itu dari yang pertama turun. Apa? Iqra. Ada lagi yang mengumpulkan yang sebatas yang dia mungkin apa namanya yang pernah dia terima dari Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud punya, dia dapatkan dari Rasulullah 70 ayat atau lebih. Nah, para sahabat yang lain mengumpulkan sendiri. Nah, untuk menyatukan itu, karena kepentingan ini umat ini biar seragam semua, dikumpulkan oleh Abu Bakar dalam satu buku. Berarti kan ada dasarnya, ya, ada dasarnya. Nah, itu yang sering dijadikan dasar oleh apa namanya contoh oleh mereka. Nah. Kemudian kalau misalnya di apa madrasah-madrasah orang belajar di masjid atau juga para sahabat kalau misalnya di, untuk kaum wanita juga misalnya dia mengadakan tempat Rasulullah di zaman Rasulullah para sahabiah minta waktu sendiri. Ya Rasulullah, Anda dimonopoli oleh kaum laki-laki untuk pengajian taklim. Kami mana? Rasulullah di rumah si fulan atau siapa? Kemudian dikasih waktu. Nah, kalau sekarang mungkin ada pengajian untuk para ummahat, bukan beda. Ya. Nah. Nah, yang mereka katakan itu sebenarnya diungkapkan oleh sebagian ulama itu sebetulnya yang jadikan contoh itu masalihil mursalah yang menurut sebagian ulama terkaburkan oleh mereka yang membagi bid'ah itu menjadi lima ini tadi antara bid'ah ya dengan masalihil mursalah. Didefinisikan oleh sebagian ulama kullu manfaatin, setiap manfaat dakhilatun fi maqasid syara' دعاء duna an yakuna laha syahid. Duna an yakuna laha syahid. Bil i'tibar awil ilgha. Nah, ini semua manfaat yang masuk dalam maqasid syariat, tujuan-tujuan syariat. Tujuan-tujuan syariat tanpa ada saksi, tanpa ada bukti di dalam syariat, melalui apa? I'tibar, kias. Ini seperti itu, ataupun ilgha. Artinya tidak ditentukan oleh syariat ini sabit atau tidaknya, tidak ada. Nah, tapi ada maslahat itu. Nah, dalam artian di sini dalil syar'inya tidak ada, tapi kepentingannya itu masuk. Tidak bisa diabaikan begitu saja. Seperti tadi mengumpulkan Al-Quran dengan maqasid ini, keterangan apa namanya, kekhawatiran kalau misalnya tidak dikumpulkan para penghafal Quran habis, nggak punya bukan, walaupun sudah ada di sebagian sahabat. Nah, itu menurut mereka. Contoh pendiri apa namanya, mendirikan madrasah, ya, ma'ahid, itu termasuk diantara masalihil mursalah yang tidak ada ketentuan syariatnya, apa namanya, syahidnya, ya, bi'atibarin au ilgha'nya, ya, tentang fi subutiha wa au nafiha atau au nafiha. Tidak ada ketentuan dari syariat. Dasarnya ini harus begini. Kalau harus begini kan berarti ada dasarnya, dalilnya ada. Maka itu tidak bisa dikatakan tidak. Baik. Nah, ini yang penting mungkin untuk kita mengenal sedikit tentang pembagian apa namanya yang mereka katakan bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bisa dilihat apa namanya kelempunya Syamil, ya, Maktabah Syamilah, fatwa Al-Iz bin Abi Salam. Beliau termasuk orang yang membagi, dan beliau sendiri juga maksudkan ini, para ulama husnudzon yang beliau maksudkan itu adalah perkara-perkara bid'ah lughawiyah dari sisi bahasa, bukan dari sisi, ya. Kita husnudzon tidak mungkin mereka menentang, mengingkari syariat apa namanya perkata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Sahih Muslim disebutkan, ya, mereka baca yushiku antunazzala alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kan jelas itu, ya. Bisa jadi dihujani batu kalian dari langit, aku katakan Rasulullah bersabda seperti ini, nah, kalian mengatakan Abu Bakar dan Umar pendapat demikian. Nah, ini Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Hatta walaupun itu perkataan Umar bin Khattab, tidak boleh dijadikan membentur kata-kata Rasulullah. Itu bagaimana dengan kata-kata Abbas? Abbas menyampaikan seperti itu bukan menginstruksi, bukan, dan yang kita pakai walaupun bisa apa, persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul yang kemudian dia mengatakan illal idhhir. Itu yang kita pegang, bukan. Nah, dan itu bukan jadi dalil untuk boleh mengkritik. Nah, ya, ya. Apalagi nikmatil bid'atu hadhihi, itu perkataan Umar itu setelah Rasulullah wafat. Tidak mungkin Umar bin Khattab berani, ya. Ya. Nah, mengistilahnya mengkritik dalil dari Al-Qur'an tidak mungkin berani. Nah. Baik. Kita masuk ke pernyataan berikut itu terkait dengan bid'ah. Qala as-sabi' yang ketujuh, wa qala Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, ittabi'u wa la tabtadi'u qad kufitum. Ikuti saja oleh kamu, jangan mengada-ngada membuat-buat bid'ah, perkara-perkara baru. Faqad kufitum, Sungguh kamu sudah dicukupi. Apa yang ingin kita yang kita inginkan? Surga. Sudah jelas ada jalannya, ada nah, caranya. Pengamalan ini itu ada sudah cukup dicontohkan oleh Rasulullah kepada para sahabat diajarkan. Ya. Nah, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fi jawi as-sama' illa qad dhukira lana minhu ilman. Kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah sudah wafat. Dan tidaklah satupun burung yang mengepakkan sayapnya di langit, melainkan telah disebutkan kepada kami darinya tentang ilmunya. Semua terkait dalam urusan agama ini, dalam perkara-perkara yang tidak terlihat oleh mata manusia, hattal khira'ah, urusan di kamar mandi, siapa yang lihat? Nah, tapi diajarkan kepada kita, apalagi dalam perkara-perkara yang lebih besar. Nah, semuanya, dan Rasulullah pun menyebutkan ya, bahwa setiap nabi itu kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yundira lahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Setiap umat itu punya kewajiban atas mereka untuk menyampaikan, menunjuki umatnya kebaikan yang mereka ketahui kepada umatnya, dan memperingatkan mereka dari kejelekan yang mereka ketahui kepada umatnya. Tidak ada satupun kebaikan sudah di melainkan sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan pengamalan, pemahaman, cara beribadah sudah lengkap. Nah, ingin jihad ada dasarnya, ada contohnya. Surga, ingin masuk surga lewat pintu Ar-Rayyan, puasa, ada contohnya. Pintunya ini ingin masuk surga lewat pintu haji, ada contohnya. Diajarkan oleh Rasulullah, khudu anni manasikakum. Salat, ra'aini sallu kama ra'aitumuni usalli. Pintu sedekah, pintu jihad. Sudah dicontohkan oleh beliau. Kaum perempuan pun juga demikian. Mau surga yang seperti apa? Itu contohnya sudah ada. Khadijah, Fatimah, Maryam bintu Imran, Asia bintu Muzahim, para sahabiyah, Ummu Aiman, wanita yang kena ayan, subhanallah, budak hitam, ahli jannah. Qala wa qala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kalaman ma'nahu. Kemudian berkata Umar bin Abdul Aziz, mengucapkan satu pendapat yang maknanya qif haitsu waqafal qaum, berhentilah di mana mereka berhenti. Siapa ya kaum yang dimaksud? Para sahabat. Nah, fa innahum ala an ilmin waqafu, karena mereka berhenti itu di atas ilmu, karena dengan dasar ilmu mereka berhenti. Para sahabat kalau mau mengulas masalah-masalah Al-Qur'an semuanya detail rinci, itu ahlinya. Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Kalau mau mereka menyelami seperti anggap seperti yang kata mereka filsafat, itu mau dikupas oleh para sahabat dari ayat 1 sampai ayat yang ke 6666, enggak kebagian orang sekarang. Enggak kebagian. Betapa banyak yang mereka sisakan untuk orang yang datang belakangan. Enggak diulas semua. Ya, nah mereka pengamalkan. Mereka dapat dari Rasulullah 10 ayat. Hafal, paham artinya, maknanya, mereka amalkan. Nah, berhentilah di mana mereka berhenti, karena mereka berhenti dengan ilmu. Wa bi basrin nafidhin kaffu, dengan basirah yang tajam mereka menahan diri. Nah, mereka lanjutkan membahas. Kemarin kita contohkan khutbah kemarin. Lihat bagaimana dengan bahasa mereka sendiri Al-Qur'an itu mereka masih keliru dalam memahami. Makna kata-kata zulm mereka paham. Di zaman jahiliyah mereka juga kenal yang namanya zulm, jelek. Nah, ya. Walaupun mereka juga di zaman jahiliyah ada ungkapan mereka juga terkenal, unsur akhaka zaliman au madzluman. tolong saudaramu yang zalim dan yang terzalimi. Di zaman itu pokoknya salah benar itu saudara saya satu kabilah, dia harus dibela. Di zaman jahiliyah tidak peduli ke saudaranya yang salah, pokoknya kalau dia terzalimi sikat yang lawannya. Nah, di oleh Rasulullah perbaik, ini perbagus, dibenarkan, diluruskan. Unsur akhaka zaliman aw madzlum. Para sahabat juga, kok bisa ya Rasulullah menolong orang yang membuat zalim? Pegang tangannya supaya dia jangan berbuat zalim. Wa bi basarin nafidhin kafu wa hum ala kashfiha kanu aqwa. Mereka para sahabat kalau mereka mau menyingkap semua hakikat makna, mereka paling kuatnya. Paling kuatnya. Paling jelasnya. Apa yang mau kalau mereka mau ungkapkan Al-Qur'an, bahasa itu turun, bahasa Al-Qur'an turun dengan bahasa mereka. Mereka yang diajak dialog. Nah, lebih dahulu. Yang dipanggil lebih dahulu. Ya, dipanggil ya Yuhannas. Mereka dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, mereka. Yang disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Mereka merasa itu. Dahulu mereka seperti itu, mereka yang dituju dan mereka paham. Wa bil fadli law kana fiha ahra, dan dengan keutamaan kalau misalnya ada di situ, mereka lebih pantas untuk meraihnya. Ini ingat kisah Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika ada orang yang mau ihram dari kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mestinya miqatnya di mana? Di Dzul Hulaifah, Bir Ali. Di Bir Ali. Subhanallah. Imam Malik mengatakan, dia bertanya kepada Imam Malik, "Saya pengin di Masjid Nabawi dari kubur Rasulullah, dekat kuburan Rasulullah. Jangan nanti kamu terkena fitnah." "Fitnah apa wahai Imam? Kan cuma saya memanjangkan jarak." Karena merasa kalau dia misalnya semakin jauh jaraknya untuk sampai ke Mekah, itu makin afdal. Ya, makin afdal. Nah, ya saya pengin lebih jauh. Sudah dari Masjid Nabawi kan juga jauh. Dzul Hulaifah itu paling jauh. Paling jauh. Nah, enggak terima. Ya saya pengin lebih, cuma sekedar memendekkan berapa sih? Berapa kilo? Dari Dzul Hulaifah ke Masjid Nabawi, ya, setengah jam ya, masih ingat nggak? Dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah, nah, sekitar setengah jam atau 5% 20 menit. Nah, subhanallah, nah, itu kalau naik mobil, kalau naik unta berapa jam? Nah, ya, nah, jangan nanti kamu kena fitnah. Fitnah apa wahai Imam? Kan itu cuma memanjangkan jarak saja. Fitnah apa yang lebih parah, lebih berat, kamu merasa mendapatkan keutamaan yang tidak diraih oleh Rasulullah? Nah, ya, nah, merasa ya, seperti itu. Nah, itu satu. Sebelum itu ada juga kisah di zaman Sa'id bin Al-Musayyab, ketika beliau melihat orang sholat sunnah sebelum subuh beberapa rakaat sholat sunnah sebelum subuh dua rakaat. Nah, dia beberapa kali selesai sholat lagi. Jangan. Kamu sholat apa? Sholat sunnah. Jangan, nanti kamu kena azab. Kenapa kok saya sholat kok malah disiksa wahai Imam? Kenapa saya, apa masa saya ini disiksa Allah karena saya sholat? Kamu tidak disiksa karena sholatmu, tapi kamu disiksa karena menyelisihi sunnah. Beliau berdua, Sa'id bin Al-Musayyab rahimahullah dan Imam Malik membacakan ayat fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Nah, fitnah kata Imam Syirik, fitnah merasa dia lebih berhak, sudah apa namanya, mendapatkan keutamaan lebih dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah fitnah. Nah, merasa lebih afdal. Nah, wa bil fadli law kana fiha ahra law kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau memang itu kebaikan, pasti mereka lebih dahulu dari kita. Misalnya apa? Seperti yang sekarang terjadi mungkin. Mawalid, ya, maulid Nabi, nuzulul Quran, apalagi surat Mi'raj. Dari mana? Nah. Baik. Fala in qultum. Kalau kalian katakan, hadatsa ba'dahum, muncul, terjadi setelah mereka. Fama ahdathahu illa man khalafa hadyahum. Tidak ada yang memunculkannya melainkan orang yang menyelisihi tuntunan mereka. Nah, orang-orangnya otodidak. Sejak zaman akhir zaman para sahabat, banyak orang-orang otodidak ini. Belajar sedikit dari para sahabat, sudah kemudian merasa mampu, merasa bisa. Al-Azariqah. Al-Azraq. Dialog dengan Abdullah bin Abbas. Jago bahasa. Nah, debat dengan Ibn Abbas. Ayat ini. Hamalilladzina kafaru fi kibalaka muhtain. Ini muhtain dari mana? Dalam kalam Arab. Keluar syair dari Abdullah bin Abbas. Alladzina yaj'aluna Qur'ana 'idhin. 'Idhin dari mana kalam Arab? Keluar syair dari Ibn Abbas. Syair-syair orang dahulu. Nantang ahli bahasa. Nah. Subhanallah. Tapi enggak bisa, enggak masuk. Nah. Ternyata enggak masuk ke dalam jantung-jantung mereka. Datang oleh Ibn Abbas kepada mereka, ya ibaratnya Ibn Abbas dengan mereka ya seperti guru SMA dengan anak TK. Ilmunya jauh. Nah, beliau berpakaian rapi, datang kepada mereka, dialog tiga perkara. Nah, apa yang kalian tuduhkan pada Ali bin Abi Thalib? Ini dari Al-Quran, dari Al-Quran. Selesai. Ya. Nah. Taib. Muncul Khawarij setelah masa mereka. Muncul Qadariyah akhir-akhir masa sahabat. Muncul Mu'tazilah zaman tabi'in. Jah bin Sofwan belakang. Murji'ah belakang lagi. Waraghiban sunnatihim, dan tidak menyukai sunnah-sunnah mereka. Walaqad wasafu minhu ma yashfi. Sungguh mereka telah memiliki sifat darinya yang ma yashfi. Mereka sifatkan tentang Allah mungkin. Yani, ma yashfi, yang memuaskan. Watakallamu minhu bima yakfi, dan mereka berbicara darinya dengan apa yang telah mencukupi. Fama fauqahum muhassir wa madunahum muqassir. Yang melampaui mereka berlebihan, yang bawah mereka itu meremehkan, muqassir, menganggap remeh, kurang. Walaqad qassara anhum qaumun fajafu. Sebagian kaum ada yang merendahkan mereka, akhirnya kaku terhadap mereka, mencaci, merendahkan. Wa tajawazahum akharun faghalu, ada yang melampaui, yang lain melampaui, akhirnya apa, ini jadi hulu, berlebihan, seperti menyikapi ahlul bait. Nah, wa innahum fima baina dzalika la'ala hudam mustaqim, dan sungguh mereka di antara kedua perkara tersebut, antara ifrat dan tafrid, mereka betul-betul berada di atas jalan yang lurus. Asar ini sahih. Baik. Yang kesembilan. Wa qala al-Imam Abu Amr al-Auza'i radhiyallahu anhu, 'alaika bi athari man salaf wa in rafata an-nasu wa iyyaka wa ara ar-rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. 'Alaika bi athari man salaf. Peganglah, tetaplah engkau pegangi asar dari kaum salaf, dari para ulama salaf. Ya, ini ulama salaf, ini orang bukan sekedar pendahulu, tapi orang-orang yang mereka itu dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'in ladzina tabi'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Wa in rafadakan nas, walaupun kamu ditolak, dikucilkan oleh manusia. Wa iyyaka wa ara ar-rijal, dan hati-hati kamu jauhi pendapat-pendapat orang. Ya, buah pikiran orang tidak ada dasarnya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, walaupun dihiasi dengan istilah-istilah yang menarik. Nah, dan ini banyak sekarang muncul, dikemas, ya, dibungkus supaya begitu indahnya penolakan terhadap syariah. Ya. Qala rahimahullah syarh al atharul waridah fit targhib bis sunnah wa tahdzir minal bidah. Athar-athar yang keluar tentang targhib, hasungan untuk berpegang dengan sunnah, dan tahdzir dari bidah. Nah, terkait dengan bid'ah ini lagi, apalagi perkataan Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah. Siapa yang melakukan kebid'ahan di dalam Islam dan dia anggap sud, dia anggap baik, dia anggap hasanah, berarti dia menuduh Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan." Faman lam yakun yauma idzin dinan fala yakunul yauma dinan. Apa-apa yang dahulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah dan para sahabat bukan bagian dari agama, bukan sebagai agama, maka di hari ini, di hari apa? Di zaman Imam Malik, maka di hari ini juga bukan sebagai agama. Di zaman Imam Malik bukan sebagai agama, berarti di zaman kita bukan pula sebagai agama. Imam Malik termasuk yang ketat. Dia beramal, dia ini banyak amalan itu yang beliau nukil dari Ahlul Madinah sampai berpegang dengan ijma' Ahlul Madinah. Ahlul Madinah siapa? Para sahabat. Itu kata-kata beliau tentang bid'ah. Ibnu Umar juga punya riwayat disebutkan sahih. Ya. Naam, kullu bid'atin dhalalah wa inni ra'aha hasanah. Semua bid'ah itu sesat walaupun orang menganggapnya bagus. Qala, yang pertama min aqwali sahabat, qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu as-sahabiyul jalil al-mutawaffa sanatan 32 hijriyah an bid'an wa sittina sana 60 sekian tahun. Bid'ah itu bid'on antara 3 sampai 9. Antara 3 sampai 9 itu bid'on. Antum mau sebutkan 63 sampai 69, itulah rentang waktunya, terserahmu. Seperti ya al-iman bid'un wa sab'una syu'bah. Bid'un wa sab'una syu'bah, 73 sampai 79 cabang. Qala ittabi'u ay iltazimu atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetaplah pegang athar, jejak, bekas apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi. Apa yang ditinggalkan oleh beliau? Athar, ucapan, perbuatan, takrir. Aqwal, af'al dan takrir beliau. Itu yang dipegang. Min ghairi ziyadah, tanpa menambah. Wala naqsin, tanpa mengurangi. Wala tabtadi'u, dan jangan membuat-buat bid'ah. La tuhadditsu bid'atan fid din, jangan buat-buat perkara bid'ah dalam dalam agama. Faqad kufitu, sungguh kamu sudah dicukupi. Aikafakumus sabiquna muhimmatan, muhimmatad din, orang-orang sebelum kamu sudah mencukupi kamu untuk urusan urusan agama. Haitsu akmalallahu ta'ala dina linabihi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menyempurnakan agama ini untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala qaulahu, dan menurunkan firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Apakah hanya sekedar pengamalan? Tidak, juga pemahaman. Makanya dikatakan oleh Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz tadi, kif haitsu waqafal qaum, berhenti di mana mereka berhenti. Ya, diam di mana mereka diam. Nanti kita baca nanti dialog yang kalau Anda dapat impunya tentang ya nomor 10 itu, tentang Abdul Aziz Al-Kinani dengan Ahmad bin Abi Duat dalam risalah yang namanya Al-Haidah. Ahmad bin Abi Duat tidak bisa membantah, menyanggah perkataan-perkataan Abdul Aziz Al-Kinani, sampai nanti juga termasuk di situ yang dinukil oleh beliau ini mirip. Nah, kalau Rasulullah SAW saja tidak melakukan dan tidak menyampaikan, kenapa kamu kok sok menyampaikan? Perkara itu kan tidak disampaikan oleh Rasulullah, tidak ada yang tahu selain mungkin. Itu misalnya. ya. Ya, ini di dalam bahasanya beliau menyebutkan, nah, fasyai'un wasya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasa'uka anta. Perkara yang membuat lapang longgar Rasulullah dan para khulafa rasyidin tidak membuatmu senang. Nah, seperti itu. Perkara agama sudah ini cukup seperti ini, itu tidak memuaskan kamu sehingga kamu butuh menambah. Taib. Qala fala yahtajuddin ila takmil. Sehingga agama ini tidak butuh lagi untuk penyempurnaan, revisi, editan, ya, enggak butuh editan. Enggak perlu inovasi dalam agama ini. Nah. Ya, enggak perlu inovasi, revisi, diedit lagi. Nah. Rentang waktu antara turunnya ayat ini dengan wafatnya Rasulullah 3 bulan. Tiga bulan. Yang seandainya turun ayat yang menerangkan ini ayat ini mansukh, pasti dat. Sebelum itu akan tuh, sebelum wafat akan turun. Ini enggak benar pemahaman. Nanti kan ada penjelasan lagi bahwa ayat ini maksudnya demikian. Ternyata tidak. Qala yang kedua min aqwalit tabi'in. Qala Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz Al-Maulud sana 63 mutawaffa sana ihdawa mi'ah wahid wa mi'ah sana wa mi'ah hijriyah tahun 101 hijriyah qaulan, dia mengucapkan satu perkataan yatadammanu ma yati, yang mencakup perkara berikut ini. Wujubul wukuf haitsu waqafal qaum, yakni bihim Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu fi makanu alaihi minad-dini aqidatan wa amalan li'annahum waqafu an ilmin wa basiratin walau kana fi ma hadatha ba'dahum khairun lakanu bihi ahra. Nah, yang dimaksud dengan kaum siapa? Rasulullah dan para sahabat. Berhenti, wajib berhenti di mana mereka berhenti. Nah, dalam perkara-perkara agama, akidah. Akidah kan termasuk pemahaman, memahami akidah. Nah, keliru salah paham ya. Amalan termasuk pengamalan. Karena mereka waqafu, karena mereka berhenti di atas atau dengan ilmu dan basirah. Kalau sekiranya yang diada-adakan oleh orang yang datang sepeninggal mereka itu baik, pastilah mereka lebih pantas untuk mendapatkannya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah, alhamdulillah, syukurlah ilaha illallah.